Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jada haqqa jihadihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna fil uqana hadhihi al-makan. Allahumma arhamna fil uqana fi hadhihi al-makan. Allahumma arhamna fil uqana fi hadhihi zaman. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ila Allah. The Islamic Shadow Presentation. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang hari kiamat. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, hari kiamat terjadi dimulai dengan kehancuran. Kehancuran seluruh langit dan bumi beserta segala isinya. Kita lihat gunung-gunung, ya, lautan, ya, daratan, beserta dengan segala yang ada di atasnya dan di bawahnya, di dalamnya, semuanya hancur. Artinya apa? Ya. Ini adalah suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang merupakan satu sistem yang pasti terjadi, ya, yang sudah diperingatkan kepada kita, kepada manusia, sejak dari dulu kala, sejak kita bahkan kita masih belum lahir, ya. Bahkan kita masih di dalam tulang sulbinya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Adam belum diturunkan ke dunia ini, ya. Jadi sudah dijelaskan, sudah ditegaskan bahwa akan terjadi hari kiamat. Maka ketika iblis dilaknat oleh Allah, maka dia meminta tangguh. Qala rabbi fa bima aghwaytani la'uzayna lahum fil ard. La'uzayna lahum fil ard. Jadi iblis mengatakan, karena aku dikutuk, disesatkan, maka akan aku sesatkan manusia. Akan sesatkan manusia. Kemudian iblis meminta tangguh, ya. Iblis meminta tangguh untuk, ya. Dalam surat Al-A'raf, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya. Jadi, ya Allah, berilah aku tangguh, ya. Berilah tangguh kepadaku ila yaumi yub'atsun. Ya, iblis mengatakan demikian. Jadi sampai hari berbangkit. Nah, hari berbangkit ini dimulai dari dengan hari kiamat, ya, hari kehancuran jagat raya isinya ini, ya. Maka Allah mengatakan qala innaka minal munzirin, ya. Kamu termasuk yang diberi tangguh. Nah, kemudian iblis mengatakan, bersumpah, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, ya. Jadi karena engkau telah jadikan aku sesat, ya, maka akan aku sesatkan manusia, ya, Bani Adam, ya, keturunan Adam, dari jalan yang benar. Sumala atiyanahum mim baini aitihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Maka niscaya pasti, ya, akan aku mendatangi mereka, akan aku goda mereka, rayu mereka, bujuk rayu, ya. Dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, ya. Sehingga engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka, dari manusia itu pandai bersyukur. Mereka bersyukur artinya beriman kepada Allah dengan benar, ya. Nah, ini adalah suatu kepastian, ya. Suatu kepastian yang iblis sendiri sudah tahu, ya. Iblis, lanatullah, juga sudah tahu, ya, bahwa pasti terjadi hari berbangkit. Nah, sekarang manusia justru malah, ya, itu kurang, ya, kurang mengenal, tidak mengetahui, bahkan melupakan hari berbangkit. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, apa artinya hari kiamat? Ya, ketika seluruh jagat raya hancur lebur. Artinya adalah lenyaplah segala kebanggaan, ya. Lenyaplah segala kebanggaan diri, ya. Ya. Lenyap bersama dengan kehancuran jagat raya ini. Al-mauta an-nasihah, ya. Dan kiamat kecil itu adalah kematian, ya. Al-mauta, ya, kematian. Dan kematian adalah an-nasihah, penasihat. Ya. Ya. Ketika orang mati, maka apa yang dibanggakan hilang, kecantikan diri, ya, pesona diri, ya. Ketampanan, tubuh yang atletis. Ya. Tubuh yang sehat, ya. Segala macam gelar, kehormatan, ya. Jabatan, prestasi, ya, duniawi, ya. Semuanya hilang. Ya. Tidak ada yang dibawa ke alam akhirat. Ya. Yang dibawa adalah iman, amal, ya, ketakwaan. Ya. Jadi akan hancur seluruh jagat raya ini, ya. Maka, ya, bangunan megah, ya, yang dibangun bertahun-tahun dengan mengeluarkan segala macam energi, waktu, pikiran, tenaga, biaya, hancur lebur. Artinya apa? Itu bukan tujuan kita, ya. Kita tujuan hidup kita bukan di dunia ini, ya. Karena apa? Dunia ini kan hancur semuanya. Semua gelar, status sosial, kedudukan, kekuatan, ya, harta, kenyamanan hidup, fasilitas ini dan itu, ya. Semuanya, ya, dunia, ya, kesenangan, ya, dari makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, fasilitas, ya, sarana prasarana modern, alat-alat perlengkapan, ya, rumah tangga, apapun itu, ya, diri sendiri maupun keluarga, itu semuanya akan hancur lebur, ya, hilang musnah. Maka ini adalah suatu peringatan besar bahwa bukan itu tujuan hidup kita, ya. Ya, tujuan hidup kita sebagai manusia adalah di kehidupan setelah kematian, ya, kehidupan yang akan terjadi selama-lamanya. Itulah kehidupan sejati, ya. Kehidupan sejati yang sekarang ini banyak dilupakan oleh manusia, ya. Ya. Maka hancurlah kebanggaan diri, ya. Ya. Kebanggaan diri, sekarang orang mengejar kebanggaan diri dengan apa? Ya, dengan prestasi, ya. Orang belajar sungguh-sungguh atau supaya berprestasi, menjadi seorang yang banyak berjasa untuk manusia, ya. Berjasa untuk, ya, menyenangkan keluarganya, berjasa untuk menyenangkan orang tuanya, ya, sanak familinya, kelompoknya, alma maternya, ya, lembaganya, ya, sukunya, bangsanya, ya, golongannya, dan sebagainya dan sebagainya, ya. Ya. Dan dia mencari kebanggaan di dunia ini, ya, dan kemudian hancurlah semua kebanggaan, hilanglah semua kebanggaan itu. Jadi kiamat, hari akhir, ya, itu adalah merupakan peringatan keras, ya. Maka misi para nabi, para rasul adalah bagaimana supaya mengajak, menyeru manusia supaya memprioritaskan hidup, ya. Ya. Itu untuk akhirat, ya. Rasul mengatakan, ya, ya, sungguhnya al-hayah itu adalah, ya, al-aisyah, ya. Al-aisyah itu adalah fil akhirah, ya. Ya. Al-ais itu adalah fil akhirah, ya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa kehidupan yang sejati, al-ais, itu adalah di akhirat, bukan di dunia ini, ya. Dunia ini hanyalah sementara, temporer, dan banyak tipuannya. Nah, maka syaitan menjadikan dunia ini sebagai sarana, alat untuk menipu manusia, supaya manusia menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, sehingga dia lupa kepada kehidupan akhirat. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ya. Maka kehidupan ini, ya, kita berada dalam suatu perjalanan. Ya. Perjalanan, ya, apakah menuju kepada Allah atau menuju kepada selain Allah? Ya. Kalau perjalanan menuju kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka akan semakin aman, ya. Semakin senang dengan kehidupan akhirat, semakin senang bertemu dengan Allah nanti, Ya, bertemu dengan Allah adalah nanti setelah kehidupan, setelah kita mati. Ya. Dan konsekuensi daripada dekat kepada Allah, ya, senang bertemu Allah, ya, kuat, ya, takarub kepada Allah itu adalah menjauhi dari hal-hal yang dibenci Allah, hal-hal yang menjauhkan diri dari Allah. Ya. Maka kehidupan manusia itu terpolarisasi dalam dua kutub. Ya. Kutub Al-Haq dan Al-Batil. Ya. Al-Haq adalah Hizbullah, ya, kelompok Allah, ya, golongan Allah. Ya. Kemudian Al-Batil, ya, kebatilan itu adalah kelompoknya syaitan, Hibus syaitan. Ya. Maka kalau kita lihat, ya, fenomena misalkan, ya, seseorang, ya, pejabat-pejabat, jenderal-jenderal, ya, kemudian melakukan suatu kegiatan bersama, ya, ya, kemudian musik hingar-bingar, ya kan, kemudian berjoget ria, bersenang-senang, ya kan, nah, maka di sana terkumpul beberapa macam faktor, ya, duniawi. Karena apa? Musik-musik yang melelah, yang melalaikan itu juga bagian daripada tipu daya setan, ya, untuk menipu manusia supaya manusia lelap, ya, terbuai oleh kesenangan dunia, ya. Berjoget ria, bersenda guro, ya kan, bergembira ria, hahaha, hihi, ya kan. Ya, jadi kemudian maka ini kemudian merembes ke jabatan dia. Memang tujuan hidup dia adalah untuk duniawi, ya, untuk mengejar jabatan, popularitas, kekuasaan, ya kan, status sosial, kemudian dia bersenang-senang. Nah, itu adalah satu kelompok, yaitu disebut syaitan. Ya. Maka kalau kita ada di sana sekarang, ya, berhati-hatilah. Berarti kita berada di, ya, kelompok yang lain daripada Allah. Ya. Berarti kita bukan di kelompok Allah. Walaupun kita mengaku Muslim, walaupun kita mengaku Islam, tapi posisi kaki kita ada di hizbus syaitan. Ya. Maka itu lebih banyak, ya, neraka jahanam lebih banyak, ya, peluang untuk masuk neraka jahanam lebih jauh lebih besar daripada masuk surga. Ya. Nah, ini perlu hati-hati pada siapapun kita, ya, siapapun kita yang, ya, karena apa? Karena kebenaran itu dekat dengan kebenaran yang lain. Kebenaran satu dengan kebenaran yang lain, artinya sudut bagian dari kebenaran satu dengan kebenaran lain itu saling melengkapi, ya, saling menguatkan, saling berkumpul, mengelompok, mengkristal. Kemudian kebatilan, ya, hizbus syaitan itu, ya, kelompok syaitan juga begitu, mengental, mengelompok. Ya. Jadi misalkan, ya, Allah, ya, ya, kebenaran itu adalah dari Allah, ya. Siapa saja, yaitu dari Al-Quran, karena Al-Quran itu ayat-ayat dari Allah. Nah, kemudian siapa saja yang mengakrabi Al-Quran, ya, para nabi, para rasul, ya, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terakhir, ya. Nah, kemudian kitab-kitab suci yang lain, para nabi, para rasul itu mengakrabi kitab suci dari Allah, ya. Zabur, Taurat, Injil. Jadi wahyu Allah, jadi Allah, wahyu Allah, wahyu Allah, kitab suci, ya. Kemudian para nabi, para rasul, ya. Itu adalah satu kelompok. Maka orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan kitab suci, ya, hidup bersama dengan kitab suci Allah, ya kan, melaksanakan wahyu-wahyu Allah, ya kan, bersama dengan cara hidup para nabi, para rasul adalah Hizbullah, Hizbullah, ya. Kemudian mereka sibuk dengan, ya, mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Karakteristiknya seperti itu, ya. Sibuk mempersiapkan diri untuk kehidupan yang selama-lamanya di akhirat, supaya selamat dari neraka, supaya masuk surga. Maka segala hal yang bisa mengarah kepada neraka dijauhi, dan segala hal yang mendekatkan diri kepada surganya Allah, keridhaan Allah, itu dilaksanakan dengan sepenuh hati, ya. Inilah keimanan, ya. Keimanan, ketakwaan, kesolehan, ya. Keimanan, ketahuan, kesolehan, ya. Di sana ada dakwah ila Allah, perjuangan, ya. Ila kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi, ya. Menerapkan syariat Allah dalam diri kehidupan dia, ya kan, siang malam, ya, berusaha untuk komitmen dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. dia berjihad, sabillillah, berjuang menegakkan kalimat Allah. Jadi perjuangannya adalah untuk Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka inilah Hizbullah. Sementara yang Hizbus Syaitan, ya, yang calon penghuni neraka, ya, karena syaitan, iblis syaitan, para tentaranya itu adalah penghuni neraka, calon penghuni neraka. Maka apa saja kelompok iblis syaitan, ya, yaitu orang yang, ya, menjadikan duniawi ini sebagai tujuan hidupnya, ya. Dia bekerja keras, berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan, ya, kesuksesan duniawi, ya, harta benda, ya. Dengan apa? Dengan bisnis, dengan karir, ya kan? Dengan belajar keras ilmu-ilmu duniawi, ya kan? Nah, supaya itu dia mendapatkan kenyamanan hidup, ya, fasilitas hidup, kemewahan hidup, ya, kegembiraan hidup, ya, kemewahan hidup, ya, itulah tujuan hidup dia. Supaya dia menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang hebat, sukses dalam konteks duniawi. Bersenang-senang, ya, dengan apa, ya, dengan, ya, dengan hiburan-hiburan, entertainment, ya kan? Apa saja, ya, makanan enak, ya kan, lezat, ya, pakaian nyaman, ya, fasilitas ini dan itu, kemudian di mana-mana dihormati, disanjung, dipuja, ya kan? Ya. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan, dia punya harta, punya fasilitas ini dan itu, ya. Punya jabatan, punya kedudukan dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah orang yang tenggelam dengan kehidupan duniawi, ya, bersenang-senang, ya, dengan apa? Dengan minuman keras, ya kan? Dengan musik-musik hingar-bingar, ya kan? Hidupnya selalu senang, di sana senang, di sini senang, ya kan? Jarang sedih, jarang menangis, ya. Susah, nggak mau menderita, ya. Di dunia ini nggak mau menderita. Ya. Kalau menderita sedikit, dia marah, ya kan? Ya. Kemudian menderita sedikit, dia berkeluh kesah. Jadi inilah disebut syaitan, ya. Walaupun dia muslim, walaupun dia, ya, mengaku Islam, ya, ini, tapi kalau pola hidupnya seperti ini, ya, maka dia adalah disebut syaitan, ya. Orang kafir jelas disebut syaitan, orang musyrik, munafik disebut syaitan, ya. Nah, sementara orang muslim yang durhaka juga bisa masuk ke dalam disebut syaitan. Maka hati-hatilah kita, jangan sampai kita masuk di kelompok yang kedua ini, yaitu kelompok syaitan yang akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Na'udzubillah minzalik. Atau menjadi penghuni neraka ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun. Ya, na'udzubillah minzalik. Ya. Karena apa? Karena dahsyatnya api neraka itu, ya, tidak terperikan. Ya. Siksa neraka yang paling ringan adalah seseorang yang telapak kakinya terjilat dengan api neraka. Kemudian otaknya mendidih. Ya. Otaknya mendidih. Ya, sampai otaknya mendidih. Hanya karena jilatan api neraka di telapak kakinya. Ini adalah siksa neraka yang paling ringan, ya, paling ringan, ya. Tuh, ya. Jadi kita tidak tertahankan walaupun cuma beberapa detik, beberapa menit, tidak tertahankan, ya. Apalagi kalau ini sampai terjadi ribuan tahun, ya, jutaan tahun. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai, ya. Kalau kita munafik, ya udah selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya. Kecuali Allah berkehendak lain, ya. Kecuali Allah berkehendak lain, ya. Tapi, ya, Allah sudah mengancam bahwa orang munafik itu adalah asfali minan nar, ya. Yaitu di dalam kerak neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena orang munafik ini mengaku muslim tapi sebenarnya dia, ya, hatinya, perilakunya itu adalah ingin menghancurkan Islam, ya. Niatnya adalah ingin menghancurkan Islam, ya, membenci orang-orang yang taat kepada Allah, ya, membenci kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, ini bahaya sekali, ya. Jangan sampai kita menjadi orang munafik. Siapapun kita, ya, ya, apakah kita ini seorang pejabat, ya, seorang politikus, seorang penguasa, ya kan, punya kekuasaan. Ya. Jangan sampai kita menjadi munafik. Jangan sampai kita jual dunia, apa, akhirat kita dengan dunia. Ya. Jangan sampai, ya. Kita dunia cuma sebentar, ya kan? Kekuasaan kita, harta kita, ya, sarana industri, sarana ini dan itu semuanya cuma sebentar. Dan kemudian kalau kita mati, ya, kita akan tinggalkan semua itu dan kita akan menghadapi perjalanan yang panjang sekali di alam barzah, ya kan? Kemudian di padang mahsyar ketika terjadi hari kiamat, kemudian di yaumul hisab, yaumul mizan, ya, sampai ke sirat, ya. Perjalanan panjang dan ya, sampai apa kita di neraka atau di surga. Jadi perjalanan panjang miliaran triliunan lebih dan lebih ya tahun ya. Panjang sekali. Sementara di dunia ini cuma sebentar. Jangan sampai kita jual yang sebentar. Kita jual, kita tukar yang demikian lama selama-lamanya dengan yang cuma beberapa tahun di dunia ini ya. Nah, ini adalah peringatan keras bagi saudaraku yang masih memiliki sifat-sifat munafik. Ya, munafik itu adalah dia hatinya membenci Islam. Dia tidak suka kalau Islam tegak di muka bumi. Kenapa? Karena di hatinya didominasi oleh kepentingan duniawi, yaitu kepentingan jabatan, ya, kepentingan kekuasaan, kepentingan ya, kelompok, gulungan, ya kan, lembaga, partainya, ya, perusahaannya, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dia berjuang untuk itu semuanya, bukan untuk Allah. Nah, makanya Hizbullah adalah orang yang berjuang untuk Allah, ya, yang membedakan itu. Sementara Hizbul Syaitan adalah orang-orang yang berjuang selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Nah, orang yang berjuang untuk Allah adalah mengikuti arahan perintah Allah, yaitu lewat wahyu Allah, yaitu lewat para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, ya. Ya. Jadi dia mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul, ya. Dia berjuang melanjutkan estafet perjuangan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ini adalah Hizbullah. Saudaraku yang budiman dan terjelas, saya ingin membacakan ya, terkait dengan ini surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf, surat ke-7, mulai ayat 34 sampai ayat 45. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruuna sa'ata wa la yastaqdimuun. Ya. Dan setiap umat berarti setiap manusia itu mempunyai ajal. Ada batas waktunya. Kita semuanya ya, itu memiliki batas waktu di dunia ini. Kita akan menghadapi, pasti kita akan mati semuanya, ya kan? Ini adalah kebenaran Al-Qur'an, ya. Janji Allah dan itu yang terjadi dulu, sekarang dan nanti, ya. Apabila ajalnya tiba, maka mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Ya. Ini semua ya, manusia sudah ditentukan ya, akhir ya, hidupnya di dunia ini. Ya. Bahkan sebelum dia lahir di dunia ini, ya, ketika masih di rahim, ketika Allah mau meniupkan roh dalam tubuh kita, di dalam kandungan ibunda kita, itu Allah sudah menentukan umurnya berapa lama, ya kan? Kemudian rezekinya seberapa banyak dan kemudian juga apakah dia selamat atau celaka. Nah, cuma ya ini adalah hadis Rasulullah, ya, hadis Rasulullah dan kita memang tidak tahu ya akhir kehidupan kita di dunia ini apakah husnul khatimah atau suul khatimah. Tapi ya, tapi kita diperintahkan Allah untuk mencari husnul khatimah. Ya. Maka orang yang akan, yang dalam hadis lain, ya, orang yang husnul khatimah, akan husnul khatimah itu adalah Allah akan mudahkan dia untuk berbuat kebaikan, dia akan mudahkan dia untuk menjadi hizbullah. Ya. Dia akan dekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, ya, sehingga dia dekat kepada Allah, maka dia ketika akhir meninggalkan dunia ini, kemudian Allah ridha kepada dia sehingga dia husnul khatimah. Ya. Jadi ada prosesnya. Ya. Gitu. Tapi tidak boleh sombong. Ya. Tidak boleh sombong. Kalau kita sudah baik, ya, sudah berbuat banyak kebaikan, kita tidak boleh sombong. Ya. Kenapa? Karena iblis lanatullah itu sebelum ya, dilaknat oleh Allah, ya, dia adalah hamba yang taat pada Allah. Ya. Dalam riwayat menurut Abdullah bin Abbas itu 70 ribu tahun. Ya. Ya, yang dulu iblis yang namanya dulu adalah Azazil atau Al-Haris. Ya, dia bernama Azazil atau Al-Haris. Nah, itu Azazil atau Al-Haris ini itu 70 ribu tahun ya, itu taat kepada Allah, ya kan? Ya, bahkan dia pernah di dalam satu riwayat dia adalah menjadi pemimpin para malaikat. Ya. Karena ketaatan dia, ketaatan Azazil ini kepada Allah. Ya. Tapi karena dia sombong, ya, yang dimulai dari ujub pada dirinya, ya, kemudian dia iri dengki, ya, kepada Adam, ya kan? Kemudian akhirnya ujub, iri dengki, kemudian dia menjadi takabur, dan akibat dari takabur kemudian dia melawan perintah Allah. Maka dia kemudian dilaknat dan kemudian terusir dari surga, ya kan? Dan dia sampai sekarang tidak mau bertaubat, ya. Dan itu sudah menjadi karakter dia untuk tidak mau minta ampun kepada Allah, tidak mau bertaubat kepada Allah. Nah, sedangkan kita bukan iblis, ya. Maka kita bisa bertaubat segera, ya. Ya, kita bisa minta ampun kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah, ya, dengan sungguh-sungguh, dan kita kembali kepada jalan Allah, ya. Kita kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, kita berjuang untuk Allah, berjihad, berdakwah untuk Allah, hidup di dunia ini untuk Allah, mencari ridho Allah, ya. Mencari keselamatan di akhirat, ya, supaya kita dirahmati dan diridho Allah, supaya kita masuk surga-Nya Allah. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, masih ada kesempatan untuk, ya, memperbaiki diri kita, ya. Memperbaiki hidup dan kehidupan kita. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah kematian datang, maka sudah tidak ada lagi kesempatan lagi untuk memperbaiki diri kita. Kalau kita mati, ya, dalam kondisi kafir, musyrik, naudzubillah min dzalik, selama-lamanya kita di neraka. Kalau kita kondisi munafik, ya, maka naudzubillah min dzalik, ya, bisa selama-lamanya di neraka juga. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Ya, kita mohon ampun, mohon perlindungan Allah dari hal tersebut, ya, dari su'ul khatimah, ya. Kemudian ayat berikutnya, ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, ya, famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ya. Hai, wahai anak cucu Adam, bani Adam, wahai manusia semuanya, kita semuanya adalah keturunan Adam, ya. Jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang membacakan, yang menyampaikan ayat-ayatku kepadamu, ya, maka barang siapa yang bertakwa, ya, dan kemudian memperbaiki, mengadakan perbaikan hidup, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi, rasul sudah datang kepada kita, ya, ya. Dan rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak hidup di zaman kita, ya. Ya. Tapi kita bisa mengikuti Rasulullah, ya. Dari apa? Ya, dari peninggalan warisan beliau. Apa itu? Ya, Al-Qur'anul Karim. Ya kan? Al-Qur'anul Karim kita bisa baca, ya. Kita bisa pelajarin, kita bisa renungin, dan kita jadikan sebagai, ya, jalan hidup kita, ya. Kita jadikan sebagai pedoman hidup, langkah-langkah hidup kita, ya. Kita hidup bersama dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, kemudian sunnah-sunnah Nabi banyak sekali, hadis Bukhari, hadis Muslim, ya kan? Kemudian imam-imam yang lain, kemudian juga sirah nabawiyah, perjuangan Rasulullah, ya kan? Itu menjadi panduan hidup kita, ya. Kita itu adalah proses memperbaiki diri, ya. Kita hidup menurut ayat-ayat Allah, berarti, ya. Karena Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya. Taat kepada Allah dan Rasul berarti kita mengikuti jalan hidup, ya, yang diperintahkan Allah, dan mengikuti jalan hidup yang disunahkan Rasulullah, ya. Rasulullah penuh dengan perjuangan, ya, berdakwah, berjihad, memperjuangkan Islam, ya kan? Kemudian hidupnya sederhana, ya kan? Kemudian, ya, penuh dengan berbagai macam ujian, cobaan. Nah, itulah jalan hidup yang benar, ya. Jalan hidup yang benar, jalan hidup yang menuju kepada keselamatan di akhirat nanti. Maka orang yang komitmen dengan jalan hidup itu, insya Allah tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Insya Allah nanti di akhirat. Walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini penting sekali. Mendustakan ayat Allah itu berarti apa? Kalau kita mendustakan satu ayat Allah aja, itu sudah termasuk mendustakan ayat Allah. Sekarang di Al-Quran ada 6666 ayat. Maka kita jangan sampai mendustakan satu ayat pun. Kita harus terima semuanya, kita imani, dan kita jadikan sebagai pegangan hidup. Nah, ini makanya jangan sampai kita yang melakukan sesuatu, ya, perbuatan, ya, suatu amal, suatu komitmen, ya kan, suatu aktivitas hidup yang mendustakan ayat Allah. Ini, ya, ya, ini jangan sampai, gitu, ya. Nah, supaya jangan sampai, ya, kita pelajari Al-Quran, ya kan. Maka kita hidup di dunia ini, tujuan hidup di dunia adalah mempelajari Al-Quran. Salah satunya adalah mempelajari Al-Quran, ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita, ya, waktu kita habis untuk pekerjaan, ya kan, bisnis, ya kan, nah, apa, karena banyak tugas-tugas di kantor, tugas-tugas di tempat kerja, kemudian habis gitu. Nah, jangan sampai, nah, ini melalaikan, itu adalah dari bagian daripada tipu daya setan, ya, tipu daya setan, ya, supaya manusia sibuk dengan duniawi, sibuk dengan jabatannya, pekerjaannya, mencari, ya, materialistik, ya, kehidupan materialistik. Jangan sampai, ya, ini adalah mumpung kita masih ada waktu, masih ada waktu, manfaatkan dengan mempelajari Al-Quran. Ya. Jangan sampai kita menjadi mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Nah. Kemudian menyombongkan diri, berpaling terhadapnya. Nah. Kenapa menyombongkan diri? Karena apa? Karena dia lebih menyukai jabatannya. Ya. Sibuk dengan pekerjaan jabatannya, karirnya. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Di perusahaannya, di kantornya, di lembaganya, ya, di organisasinya. Ya. Ya. Nah, ini. Kemudian dia kemudian jauh dari Al-Quran, ya kan, jauh dari ayat Allah, ya. Kemudian dia menyombongkan diri, ya. Menyombongkan diri dengan apa? Dengan jabatan dia, dengan kekuasaan dia, dengan harta benda yang dimiliki, ya. Dengan status sosial dia, gelar dia, ya. Pangkat dia, ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian dia menolak Islam, menolak Al-Quranul Karim, menolak ayat-ayat Allah, ya kan. Dan dia lebih hidupnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya bahaya ya. Maka itulah mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya ya. Nah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya, itu menolak ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa? Ya, karena dia ya jelas sudah ada Al-Qur'an sekarang ya. Sekarang sudah ada Al-Qur'an di tengah-tengah kita dan kita bisa baca, kita bisa download ya. Ya, siapapun kita ya, dimanapun kita bisa kita. Kemudian kenapa kita berpaling? Karena kita sibuk dengan duniawi, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, hari-hari, ya kan? Siang malam. Nah, inilah yang membuat kita akhirnya jauh dari Allah, jauh dari ayat Allah, kemudian kita mendustakan, ya. Sama saja dengan mendustakan ayat Allah. Nah, ini berbahaya sekali. Jangan sampai kita ya menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Nah, ini Allah sudah mengancam kita dengan itu ya. Hum fiya khalidun, mereka itu kekal di dalam neraka ya. Faman aslamu mimman iftara ala ulaika kadziba au kadzdzaba bi ayati ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatafawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu 'anna wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ini ayat berikutnya yaitu ayat 37 surat Al-A'raf surat ke-7 ya. Allah berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya ya. Nah, ini mengada-ngada kebohongan terhadap Allah ya, atau mendustakan ayat Allah, ini adalah di dalam ayat-ayat lain itu dijelaskan ya. Orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah itu apa? Contohnya adalah dia mengakui ya, meyakini ya, dia mendakwahkan, menyeru bahwa Allah itu punya anak ya. Allah punya anak. Nah, ini adalah mengadakan kebohongan terhadap Allah ya. Karena Allah ya Maha Suci ya, Allah tidak punya anak, Allah tidak punya jelmaan, Allah tidak punya reinkarnasi di dunia ini ya. Allah Maha Suci dari semua itu ya. Ya. Nah, ini jangan sampai. Nah, dasar daripada keyakinan ya, dasar daripada keyakinan di luar Islam itu adalah ini ya, mereka mengadakan kebohongan terhadap Allah ya, ya. Ada kekuatan lain ya selain Allah yang mengatur kehidupan di dunia ini ya. Ada kekuatan lain selain Allah yang harus dipuja, harus disembah, harus ditaati ya kan ya. Dan itu sebagai tandingan Allah. Ya, entah itu Tuhan anak, ya kan? Entah itu reinkarnasi Tuhan, ya kan? Dalam bentuk sang Buddha atau dewa-dewa dan sebagainya, atau kekuatan-kekuatan lain. Nah, ini adalah kebohongan terhadap Allah, ya. Kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dasar keyakinan agama selain Islam itu adalah kebohongan terhadap Allah, ya. Maka itu keyakinan yang salah, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Maha Suci, ya, dari sekutu-sekutu. Allah, ya, Allah tidak membutuhkan sekutu. Sekutu apapun dia, ya. Sedangkan penciptaan langit dan bumi ini, Allah tidak membutuhkan sekutu. Tidak ada, ya, malaikat pun tidak membantu Allah dalam penciptaan. Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya kan? Ya. Karena dalam riwayatnya itu malaikat itu diciptakan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Allah menciptakan langit dan bumi baru kemudian menciptakan malaikat. Ya, bagaimana malaikat bisa membantu Allah? Ya. Apalagi jin, ya, jin juga diciptakan, ya, setelah Allah menciptakan langit dan bumi seisinya ini. Nah, inilah, ya, penting sekali kita memahami, ya, kita mempelajari Islam, ya, hadis-hadis Rasulullah, ya, ya, terutama kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya, karangan Imam Ibnu Katsir. Nah, itu beliau melakukan kompilasi pengumpulan, ya, hadis-hadis, kemudian juga riwayat dari para sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhum, ya, yang mereka, para sahabat ini tidak mungkin berbohong, ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, dan, ya, orang beriman itu tidak mungkin pembohong, tidak mungkin pendusta. Ya. Ya. Jadi Imam Ibnu Katsir mengumpulkan banyak sumber kemudian dirangkum dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, yaitu permulaan sampai akhir. Ya. Panjang sekali bukunya, berjilid-jilid, tebal, dan silakan dibaca. Itu akan membuka mata hati kita, pikiran kita, ya, memperkuat keimanan kita dan bagaimana pola pikir kita, ya, cara hidup, cara sudut pandang hidup kita ini, insyaallah. Allahu Akbar. Ya, semoga Allah merahmati Imam Ibnu Katsir, ya, rahimahullah. Saya lanjutkan. Jadi siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Ya, mendustakan ayat-ayat Allah itu artinya apa? Ya. Ya. Kita tidak boleh mendustakan satu ayat pun. Ya, dari 6666 ayat itu jangan satu pun kita dustakan. Maka perlu kita mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengimani semuanya. Ya, kita meyakini dan kita jadikan sebagai sibukoh, ya. Sibukoh itu adalah celupan mewarnai hidup kehidupan kita luar dalam. Ya, ini penting sekali. Ya, kita menerima ikhlas ridho, kemudian kita hidup bersama dengan ayat Al-Qur'an. Ya, itu namanya iman yang kokoh, yang iman yang kuat. Ya, jangan sampai kita, perilaku kita, ya, pemikiran kita, konsep hidup kita, komitmen hidup kita itu kemudian mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an, mendustakan ayat Allah. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Makanya ini ancaman Allah berat sekali, ya. Ancaman berat. Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya, ya. Ya. Jadi hati-hatilah, ya. Jangan sampai kita mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan sampai, ya. Atau kita mendukung orang yang mendustakan ayat Al-Qur'an, ya, ya. Entah itu orang kafir, orang musyrik, atau orang munafik, ya, orang yang mengaku muslim tapi dia mendustakan ayat Al-Qur'an, ya. Itu kemudian kita dukung, jangan sampai, ya. Itu jangan sampai kita mendukung mereka, ya, itu. Karena apa? Kalau kita mendukung mereka berarti kita masuk kelompok mereka, kan, seperti itu. Inilah konsep kehidupan yang benar, ya. Kehidupan yang membedakan antara al-haq dan batil, jelas ada pemisah jelas, ya, ya, hizbullah dan hizbus syaitan sebagaimana yang saya sampaikan di awal presentasi ini. Kemudian mereka, para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Ya, ini adalah konsep dasar, ya. Ya. Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah? Gitu. Mana sembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah? Mana itu Yesus? Mana itu Buddha? Mana itu Dewa Brahma? Mana itu Dewa Rama? Mana itu, ya, apa, dewa-dewa yang lain, ya, yang kamu sembah, yang kamu puja? Mana itu togut, ya? Togut itu adalah orang-orang yang kamu jadikan sebagai pujaan, sebagai sesuatu yang kamu jadikan sebagai tujuan hidup kamu, ya. Nah, itu adalah mana yang kamu tuju, yang kamu tuju, yang kamu sembah, gitu kan, yang kamu puja. Itu adalah perkataan malaikat kepada orang-orang yang mau dimatikan oleh Allah, ya, dimatikan oleh malaikat, ya, lewat malaikat, ya. Maka mereka menjawab, orang-orang musyrik itu menjawab, semuanya telah lenyap dari kami, ya. Qalu dzallu anna, ya. Jadi semuanya hilang, ya. Karena tidak ada yang menolong, ya. Ketika malaikat datang untuk mencabut nyawanya, tidak ada satupun Tuhan, ya, yang mereka sembah di dunia ini yang bisa menolong. Tidak sang juru selamat, tidak sang penebus dosa, tidak sang Buddha Gautama, tidak sang dewa-dewa yang lain, ya. Tidak yang lain, tidak ada, ya. Karena ketika orang mati itu berada dalam transisi antara kehidupan lahiriah di dunia ini dengan kehidupan alam barzah, alam kubur, gaib, ya. Maka semua kekuasaan di alam gaib, di alam barzah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan milik Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka wasyaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Maka mereka, ya, memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kafir, ya. Dan mereka kenapa begitu? Karena kemudian mereka baru tahu, ya, bahwa benar, ya, bahwa ketika dia, ya, mau dicabut oleh nyawanya oleh malaikat itu, mereka manusia-manusia ini mengakui, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mengakui bahwa kebenaran itu hanya dari Allah, bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah, bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekuasaan langit dan bumi, jagat raya, ya, alam nyata, alam gaib, ya, semuanya, kehidupan di dunia ini, kehidupan di akhirat, di alam barzah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sadar bahwa selama ini dia tertipu oleh para pemimpin-pemimpin agamanya, ya, para penguasanya, kemudian orang-orang yang dijadikan ikutan, ya. Ya, maka mereka, ya, kenapa? Karena mereka tertipu oleh syaitan, ya, tertipu oleh syaitan. Kemudian ayat berikutnya, qala dakhulu fi ummin qad khalaq min qablikum minal jinni wal insi finnar, ya. Qala dakhulu fi ummin qad khalaq min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama, ya, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraqu fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhifa minan nar qala likullin dhifu walakin la ta'lamun, ya. Nah, ini adalah ayat yang menggambarkan fenomena hiruk pikuk luar biasa nanti di akhirat, ya. Allah berfirman, masuklah kamu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya, ke dalam api neraka bersama dengan golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu, ya. Maka setiap kali suatu umat masuk, maka dia melaknat, ya, orang-orang, ya, yang sudah masuk duluan, ya. Jadi dia melaknat orang-orang yang sudah masuk duluan, ya. Orang-orang yang masuk duluan ini adalah orang-orang yang, ya, tokoh-tokoh mereka, ya, para provokator mereka, ya, tokoh-tokoh agama mereka, tokoh-tokoh pendeta, rahib, ya, tokoh-tokoh penguasa mereka, ya, orang-orang yang berpengaruh di lingkungan mereka. Dan kemudian diikuti, ya, kemudian mereka sesat, dan kemudian yang mengikuti juga sesat, akhirnya tersesatkan. Nah, orang-orang yang masuk belakangan, yang masuk duluan ini adalah tokoh-tokoh, ya, orang-orang tokoh-tokoh. Sementara yang masuk belakangan dalam neraka adalah orang yang mengikuti, ya. Kemudian dia, orang yang mengikuti ini kemudian melaknat orang-orang yang sudah masuk duluan dalam neraka, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, maka berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, yaitu, wahai Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami, mereka inilah yang telah memprovokasi kami, ya, menipu kami, ya, ya. Datangkanlah siksaan api neraka yang sangat pedih berlipat ganda kepada mereka. Maka Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Allahu Akbar. Jadi orang-orang, ya, yang di dunia ini didoktrinasi, ya, oleh falsafah hidup selain Islam, ya, oleh doktrin-doktrin kemiliteran, oleh doktrin-doktrin kebangsaan, oleh doktrin-doktrin nasionalisme, oleh doktrin-doktrin kepartaian, oleh doktrin-doktrin kelembagaan, ya kan, perusahaan, ya, ya, oleh doktrin-doktrin yang tersebar, yang disebarkan di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah, ya, ya, intinya adalah doktrin itu adalah supaya dia berjuang, ya, bukan untuk Allah. Ya. Dia berjuang untuk apa? Kemakmuran negaranya, sukunya, kelompoknya. Untuk kejayaan sekelompoknya, sukunya, bangsanya, ya kan, golongannya. Ya. Dia diminta untuk mencari kesuksesan hidup, yaitu dengan apa? Dengan karir, dengan jabatan, kedudukan. Ya, ya. Nah, orang-orang yang sukses, yang sudah punya kekuasaan, kemudian ya menyampaikan itu kepada penerusnya, ya, ya, dari kalangan juniornya. Ya. Ya, intinya adalah dia hidup bukan untuk Allah, dia berjuang bukan untuk Allah, bukan untuk menegakkan Islam, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ya. Nah, jadi hidupnya adalah untuk selain Allah. Selain Allah berarti untuk jabatan, karir, ya kan, untuk dogma-dogma yang diyakini benar. Ya. Yang itu adalah tokoh-tokoh ini, ya, tokoh-tokoh yang, ya, yang memprovokasi, menyebarkan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menipu. Ya. Ya. Maka nanti di akhirat, ya, orang-orang yang ditipu ini, orang-orang yang disesatkan ini kemudian komplain, ya, kepada Allah, ya Allah, inilah mereka ini, tokoh-tokoh, ya, para pemimpin agama, ya kan, para penguasa, para jenderal, ya, kemudian para kaisar, raja, presiden, menteri, ya kan, kepala daerah, ya kan, mereka kepala institusi, kepala lembaga, pemimpin perusahaan, ya kan. Nah, inilah mereka yang telah menyesatkan kami, sehingga kami hidupnya, orientasi hidupnya untuk dunia aja. Sehingga kami, ya, mengabdi bukan untuk kepada Allah, berjuang bukan untuk Allah, tapi kami berjuang untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami, ya kan, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal mereka kemudian ditolak oleh Allah. Ya, orang-orang kafir, orang musyrik jelas ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena mereka, ya, keyakinan mereka adalah salah, ya, karena mereka hidup bukan untuk Allah, tapi mereka hidup untuk selain Allah, ya. Karena mereka yakin, kenapa? Kenapa mereka tertipu? Karena mereka yakin dengan ucapan-ucapan dari para pemuka agama mereka, para pendeta, para rahib mereka, ya kan? Seruan para pastor, ya kan? Para pastor, ya kan? Kemudian biksu, rahib, ya kan? Seruan tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh politik, ya. Yang intinya adalah mereka hidup untuk memperjuangkan keyakinan mereka itu, yang keyakinannya salah. Ya, keyakinannya salah. Kenapa? Karena keyakinan yang benar hanyalah dari Allah, ya, yaitu Islam yang orisinal, ya, ayat Al-Qur'an orisinal. Jadi begitu, ya. Maka mereka kemudian melaknat, ya. Melaknat orang-orang yang lebih dahulu itu masuk dalam neraka, yaitu tokoh-tokoh mereka di dunia, waktu di dunia dilaknat. Ya. Hiruk pikuk luar biasa, saling menyalahkan, saling melaknat, ya, saling caci mencaci, memaki, ya. Tapi tidak ada gunanya, ya. Tidak ada gunanya, ya. Nanti di akhirat tidak ada gunanya sama sekali, walaupun mereka saling berantem, saling bertengkar, caci maki, ya, saling melaknat pun tidak ada gunanya. Mumpung sekarang masih di dunia, ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, bertaubat, kembali kepada di jalan Allah, ya, kembali kepada Allah, maka kita perbaiki, ya. Kita lepaskan ikatan kita kepada para tokoh-tokoh yang menyeru kepada selain Allah, ya, ya. Karena ini hidup kita, ya. Nanti di akhirat itu kita bertanggungjawaban sendiri, ya. Tidak kelompok, tidak perlembaga, tidak pergolongan, tidak persuku atau perbangsa, tapi kita sendiri, ya. Kita mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, ya. Masing-masing orang, ya, kita tidak ada yang menolong selain Allah Subhanahu wa taala. Istri, anak juga tidak menolong, ya kan. Pemimpin kita, bos kita, ya kan, atasan kita, ya kan, itu semuanya tidak bisa menolong, ya. Maka ini adalah hidup kita, ya. Setiap manusia adalah sama di hadapan Allah, ya, punya satu nyawa, ya kan, punya kesempatan sama. Maka kita harus kembali kepada Allah, ya. Jangan sampai doktrinasi yang kita terima dari sejak kecil di bangku sekolah, ya kan, kemudian di perguruan tinggi, ya, kemudian di tempat kerja, ya, di lingkungan sekitar kita, itu kemudian kita, ya, doktrinasi tersebut kemudian menjauhkan diri kita dari Allah, ya, kemudian itu kita jadikan sebagai keyakinan. Jangan sampai, ya. Kita harus kembali kepada Islam, agama yang benar. Kita kembali kepada Allah, kita menjadi hizbullah, kelompok Allah, ya. Jangan sampai kita menjadi hizbus syaitan, ya. Yaitu hizbus syaitan itu cirinya adalah orientasi hidupnya adalah untuk duniawi ini, ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, kemudian Allah berfirman di dalam lanjutannya ayat 39. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin faduqul adaba bima kuntum taksibun. Maka orang-orang yang masuk dahulu, terdahulu ya, masuk lebih dahulu, yaitu tokoh-tokohnya ya, entah itu rahibnya, pendetanya, pastornya ya kan, tokoh-tokoh agamanya, pemimpin sosial politiknya ya kan, jenderal-jenderalnya ya. Mereka berkata kepada yang orang-orang pengikutnya yang masuk belakang, yaitu kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, ya kan? Maka rasakanlah azab ini karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Jadi ya, itulah yang dilakukan oleh mereka. Ya, gitu, ya. Mereka sudah merasakan azab duluan dan azabnya berlipat ganda. Sementara orang yang disesatkan, ya, anak buahnya, ya kan, pengikutnya itu adalah orang yang didoktrinasi itu, ya. Para jamaahnya, ya kan, di gereja gitu. Nah itu didoktrinasi dengan doktrin yang salah dan ya mereka juga salah. Kenapa? Kenapa mereka bodoh gitu kan? Bodohnya sekedar mengikuti, ya. sekedar mengikuti doktrinasi ya yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebutnya. Sementara kita punya akal pikiran, kita bisa merasakan itu salah atau benar, ya kan? Kita bisa mencari kebenaran. Apakah doktrin bahwa Tuhan itu Yesus, itu benar atau salah, itu bisa kita lihat, bisa komparasi kok. Ya kan? Namanya Yesus siapa? Ya kan? Yesus itu bisa dilihat dengan mata dulu kan? Berarti bukan Tuhan, bukan Allah. Ya kan? Sementara Musa alaihissalam saja ingin melihat Allah, itu tidak bisa. Ya kan? Buku Tur Sina yang dijadikan tempat itu hancur lebur hanya karena ya itu pantulan dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Sehingga Musa kemudian langsung pingsan seketika, ya kemudian dia bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, ya Maha Suci Allah, Allah adalah Maha Suci, Allah adalah Maha Besar, Allah adalah Maha Agung, ya kan. Kita tidak mungkin bisa melihat Allah di dunia ini, ya, dengan mata kita. Nanti tapi insyaallah Allah kita akan bisa melihat Allah nanti di surganya Allah, ya insyaallah. Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sesuatu yang bisa dilihat ya dengan mata telanjang ya kan, apalagi dia berbentuk di dunia ini, jelas itu bukan Tuhan ya, siapapun dia, apapun dia ya. Ini ya. Jadi kemudian Allah berfirman juga, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga ya sampai unta masuk ke dalam lubang jarum ya. Ya, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat ya, berbuat ya dosa durhaka ya. Jadi mereka tidak akan masuk surga sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum dan unta tidak akan mungkin ya, mustahil ya, mustahil masuk lubang jarum ya. Selama-lamanya unta tidak akan bisa masuk lubang jarum selama-lamanya. Artinya mereka mustahil masuk ke dalam surga ya. Jadi surga haram bagi orang-orang ini ya. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ya. Dan kalau Anda sekarang hidup di dunia ini dan Anda mendustakan ayat Al-Qur'an, itu berarti Anda mendustakan. Mendustakan itu artinya apa? Berpaling, ya, mengingkari, ya, tidak mau mempelajari, tidak mau mengimani, itu berarti mendustakan, ya. Ya. Nah, makanya jangan tertipu. Oh, saya kan sudah beriman dengan keyakinan ini, ya, keyakinan agama lain, ya. Bahwa nanti, ya, kita punya keimanan yaitu kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya. Kita yakin bahwa nanti kita diselamatkan oleh Sang Juru Selamat ya, Sang Penebus Dosa, karena kasih sayangnya dia. Jadi kasih sayang Sang Penebus Dosa Yesus Kristus kepada kita, maka kita nanti akan selamat. Nah ini adalah doktrinasi yang penuh dengan kebohongan, 100% bohong ya, dusta. Tidak ada di dalam Injil seperti itu yang benar, Injil yang benar. Tidak ada di dalam Taurat, tidak ada dalam Al-Quran ya. Itu adalah kebohongan yang jelas ya. Yesus ya, Yesus Kristus ya, itu adalah Isa alaihissalam. Isa alaihissalam adalah seorang nabi, seorang Rasulullah ya, sama dengan para nabi dan rasul lain ya. Dia adalah kalimatullah dan ruhullah ya. Dia adalah kalimatullah dan ruhullah ya. Tapi dia bukan Tuhan ya. Dia adalah nabi dan rasul. Dia tidak memiliki bapak. dia memiliki ibu, ya. Sama dengan Hawa, Hawa memiliki bapak tapi tidak memiliki ibu. Nah, kemudian Adam tidak memiliki bapak dan tidak memiliki anak. Dan Adam bukan Tuhan, ya. Adam adalah makhluk, ya. Hawa juga begitu makhluk, ya. Nah, Isa alaihissalam juga makhluk, ya. Allah, makhluk Allah. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi orang-orang mujrimin, kenapa orang-orang kafir dikatakan mujrimin? Kenapa? Karena ya dosa, dosa itu menurut manusia, ya. Mungkin dia berbuat memberikan donasi kepada gerejanya, ya kan? Donasi yang banyak, ya kan? Gitu. Kenapa? Karena dijanjikan surga oleh pemuka, oleh para pendeta-pendetanya, para pemimpin-pemimpin pendeta, dijanjikan surga. Semakin banyak donasi, semakin dikasih oleh Yesus, kan gitu kan. Nah, ini dalam angan-angan pengikut agama Nasrani, mohon maaf ya, agama Kristen Katolik, itu mereka berbuat kebaikan, tapi ya di mata Allah ya mereka adalah mujrimin, orang-orang berbuat dosa. Kenapa? Karena uang itu kemudian dipakai untuk apa, ya, yaitu adalah untuk menyebarkan kabar gembira akan, yaitu tentang sang juru selamat. Dan ini adalah doktrin yang salah, ya, salah keyakinan yang salah, ya, yang batil. Nah, jadi uang itu dipakai untuk menyebarkan sesuatu yang batil, maka itulah dosa, ya, ya. Juga banyak orang yang kemudian tersesatkan dan kemudian banyak orang yang diadab di dalam neraka nanti, maka itulah dosa, ya. Hati-hatilah. Kita menyangka itu berbuat baik, ya kan, dengan memberikan donasi kepada kuil-kuil, kepada gereja-gereja, ya kan. Tapi ya dengan donasi itu ya kemudian dipakai untuk menyebarkan keyakinan yang batil, yang salah. Dan inilah dosa, ya. Semakin banyak manusia yang tersesatkan dan semakin banyak penghuni neraka. Dan inilah dosa, dosa besar. Ya, makanya orang-orang kafir itu mujrimin, ya. Mujrimin, orang-orang yang berdosa. Ya. Maka kenapa? Karena mereka semua aktivitas hidupnya itu bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Dan apa yang dituju, yang diperjuangkan adalah kebatilan. Keyakinan yang diperjuangkan juga kebatilan. Kenapa? Karena janji-janji palsu, ya. Karena tertipu oleh janji-janji palsu oleh para pemuka agamanya, dan itu adalah tipuan setan, tipuan iblis, lanatullah. Ya. Ya. Orang berjuang untuk sesuatu yang batil dan dia menyangka benar. Inilah yang bahaya sekali. Sehingga dia tidak mau bertaubat dan dia bersikukuh, ya. Ya, bersikukuh untuk meyakini keyakinannya itu. Nah, inilah yang memang diinginkan oleh iblis, ya. Ya. Iblis itu suka sekali orang yang berjuang di jalan yang salah, ya. Menjadi iblis setan pelabuhannya, dan dia meyakini bahwa dia berada dalam benar. Kenapa? Karena kalau selama dia meyakini bahwa itu benar, maka dia akan tidak akan berubah. Ya, sampai mati pun dia tidak akan mau berubah, tidak akan mau merubah keyakinan itu. Maka itulah yang diinginkan oleh setan. Iblis setan sangat senang dengan orang-orang seperti ini, ya. Maka penting sekali semua manusia kita, ya, itu mencari kebenaran. Kebenaran ukurannya dari mana? Yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, penguasa seluruh jagat raya ini. Hanya satu Allah, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Besar, ya. Dan itulah agama yang benar, ya. Agama yang benar. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini, maka itu cari kebenaran. Kita masih ada waktu untuk berpikir, merenung. Benar enggak, ya, keyakinan yang didoktrinasi oleh bapak ibu kita? Benar enggak keyakinan yang turun temurun ini, yang ada di lingkungan keluarga kita, ya? Benar enggak, ya, keyakinan yang ada di kelompok kita, suku kita, bangsa kita ini? Ya, kita semuanya, semua manusia, ya, wajib untuk mencari kebenaran. Dengan pikiran yang jernih, ya kan? Dengan pikiran yang jernih. Jangan sampai kita merasa benar kemudian ternyata salah nanti di akhirat, sehingga Allah kemudian Allah mengatakan kepada kita, kadzibta, kadzibta, kamu bohong, kamu dusta, ya kan? Kamu dusta, kamu bohong. Jangan sampai kita ditolak, dan kalau kita sudah mati tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri kita. Tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki. Makanya inilah yang paling kita takutin. Kita merasa benar, jalan hidup kita benar, sementara ya menurut Allah itu salah. Ya, ini yang harus kita semua, ya, semua kita manusia, ya, siapapun Anda, ya, siapapun, ya, saya mengajak kepada Anda semuanya termasuk diri saya sendiri untuk selalu mencari kebenaran, ya. insya Allah ya, Allah akan membukakan rahmat kepada kita kalau kita sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ya. Jangan mudah terpaku kepada doktrinasi yang kita terima dari lingkungan sekitar kita. Ya. Siapapun ya, kaum muslimin yang sudah masuk Islam pun harus mencari kebenaran, ya, berusaha mencari kebenaran terus, ya. Dengan apa? Dengan mempelajari Al-Qur'an, ya kan? Dengan ya semakin tunduk patuh kepada Allah, ya, menguatkan keimanan, ya. Jangan sampai kita disesatkan oleh setan. Ya, perjuangan hidup ini ada di dunia dan perjuangan itu ya tidak berakhir, tidak akan berakhir sampai kita dimatikan Allah, sampai kita dicabut nyawa kita. Jadi perjuangan kita adalah sekarang ini sampai kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perjuangan hidup. Karena kalau kita sudah dicabut oleh nyawa kita oleh Allah, maka tidak ada lagi waktu untuk berjuang, ya, gitu, ya. Tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan iblis syaitan untuk menggoda kita lagi, merayu kita. Ya. Jadi ini adalah perjuangan kita melawan tipu daya setan, ya. Jangan sampai kita ya masuk dalam tipu daya setan sementara kita menyangka kita benar. Jalan hidup kita benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Maka lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najziz zalimin. Bagi mereka tikar ya, tikar tidur dari api neraka, di atas mereka pun ada selimut dari api neraka. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zolim. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang zolim. Kenapa zolim? Karena dia zolim yang utama adalah zolim kepada Allah. Ya. Orang kafir, manusia, ya, dia kafir. Tidak beragama Islam. Ya, dia punya keyakinan lain. Dia tidak menyembah Allah. Tapi yang memberikan hidup adalah Allah. Yang memberikan rezeki ada Allah. Makanan yang dia makan, minuman yang dia minum itu semuanya dari Allah. Yang menumbuhkan tanaman, yang memperkembangbiakkan hewan, ya kan? Ikan, semuanya adalah Allah, ya kan? Dia berpijak di tanah bumi Allah. Langit ini yang menciptakan Allah, matahari yang menciptakan Allah, ya kan? Kita bisa bernafas, ada oksigen, itu yang menyediakan adalah Allah. Seluruh hidup dan kehidupan ini dia bergantung kepada Allah, dia ya difasilitasi oleh Allah, tapi dia zalim kepada Allah dan dia tidak mau menyembah Allah, tapi dia justru menyembah kepada selain Allah. Nah, inilah kezaliman. Maka bagi mereka ya itu adalah neraka, ya. Atas panas api neraka, ya, dahsyat sekali, di bawahnya, di kanan kirinya, di depan belakangnya, ya. Atas bawah kanan kiri depan belakang semuanya neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Panas, ya. Jadi maka dia tidak ada kenyamanan sedikit pun ya di neraka nanti, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya, jangan sampai kita seperti itu, ya. Apa gunanya kita hidup enak di dunia ini? Hidup nyaman, ya kan? Hidup bersenang-senang. Tapi ya, kemudian kita mati dan kemudian kita diazam, ya. Kemudian kita masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, ya. Enggak ada gunanya. Ya, kita kehebatan kita ya, kejayaan kita, kesuksesan hidup kita di dunia ini dengan karir, dengan jabatan, kedudukan, harta benda, ya, keluarga yang bahagia, ya, makmur, sejahtera, ini enggak ada gunanya sama sekali. Ya. Ya, jangan, enggak ada gunanya, ya. Nanti di akhirat kita masuk ke dalam neraka, ya. Jangan sampai. Kemudian Allah berfirman, "Wallazina amanu wa 'amilus shalihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika sabul jannah hum fiha khalidin." Nah, hum fiha khalidun, ya. Ini adalah Allah memberikan gambaran yang berbeda. Jadi Allah itu seringkali memberikan gambaran yang satu sisi di sini, satu sisi di sana. Apa? Untuk memberikan pembeda, ya. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, ya, benar dalam keimanannya dan sungguh-sungguh dalam kebaikan, maka kami tidak akan membebani seseorang pun melainkan menurut apa yang kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi aku yang budiman dan jelas. Jadi kita berimanlah yang benar kepada Allah, sungguh-sungguh ya dalam amal soleh kita, sungguh-sungguh menjadikan hidup kita sesuai dengan aturan dari Allah, ya kan? Dan kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha ya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, ya kan? Maka Allah Maha mengetahui ya luar dalam kita, ya. Luar dalam kita dan apakah kita benar-benar sungguh-sungguh. Hati kita Allah Maha mengetahui. Maka ya kita insya Allah, Allah akan memberikan balasan yaitu surga. Ya. Karena apa? Kita masuk surga bukan karena amal perbuatan kita, bukan karena aktivitas kebajikan amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Ya. Karena rahmat Allah, karena ridhonya Allah kepada kita. Nah, rahmat dan ridho Allah kepada kita itu, ya, bisa diberi Allah karena apa? Karena kita sungguh-sungguh, ya. Karena kita beriman sungguh-sungguh lahir batin, ya. Hati kita, ya, benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Allah, ya, mengimani semua ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Ya. Kemudian kita mengikuti sungguh-sungguh jalan hidup yang diperintahkan Allah, jalan hidup para nabi dan para rasul, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itulah, ya, keimanan yang benar, dan kita insyaallah akan diberikan balasan surga dan kekal di dalam surga, ya. Subhanallah. Allahumma ini as'aluka jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka jannatul firdaus, ya. Ya, kita mohon kepada Allah supaya kita semua dimasukkan ke dalam surga firdaus, ya, surga yang tertinggi. Dan itulah yang diperintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kepada kita untuk meminta surga firdaus. Kemudian wanazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami mencabut rasa iri, dengki, dendam dari dalam dada mereka, maka di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya. Ketika kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, ya, insyaallah, ya, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Mereka berkata, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang telah menunjukkan kami ke dalam surga ini, surga seluas langit dan bumi, ya, seluas langit dan bumi selama-lamanya. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami, dan sesungguhnya rasul-rasul Allah telah datang kepada kami membawa kebenaran. Ya, ini, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar. Ya. Kebenarannya dari mana? Nanti, ya, kita akan dapatkan, ya, di akhirat. Ya. Nah, tapi kita tahu kebenarannya dari mana? Dari tanda-tandanya. Ya. Orang-orang yang siddiq, orang yang membenarkan para nabi dan rasul. Ya. Orang-orang syuhada, ya. Orang-orang yang syahid fisabilillah, jihad fisabilillah, mati dalam peperangan. Itu mereka adalah orang-orang yang benar. Ya. Membenarkan Allah dan benar dalam kehidupannya sehingga Allah ridha kepada mereka. Ya. Nah, jadi insya Allah, jadi sesungguhnya rasul-rasul, ya, Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Ya. Jadi sekarang ini, ya, Rasulullah Muhammad SAW itu membawa kebenaran, datang kepada kita membawa kebenaran. Ya. Nah, tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Apakah kita mau sungguh-sungguh mengikuti atau tidak? Gitu, ya. Apakah kita berpaling atau kita sungguh-sungguh mengikuti atau tidak? Nah, ini, ya. Nah, kebanyakan orang, ya, sekarang ini, mohon maaf, ya, kebanyakan manusia tidak mau mengikuti, ya, seruan Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa tidak mau mengikuti? Ya, karena dominasi, ya, duniawi, dominasi pekerjaannya, kesibukan duniawi, kesibukan pekerjaannya, kesibukan karirnya, kesibukan jabatannya, ya, dia, ya, ingin menikmati dunia ini enak-enaknya, ya. Jadi kenapa? Karena konsep dia memahami hidup ini, ya, hidup ini untuk bersenang-senang, untuk mencari kesuksesan duniawi, ya kan, harta benda, kekayaan, jabatan, kedudukan, ya, popularitas, ya kan, ini yang senantiasa, ya, insya Allah, ya, yang insya Allah yang berulang-ulang kali saya tekankan, ya, kami tekankan, ya, jangan sampai kita, ya, jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu-nafsu duniawi itu, kemudian kita lupa kepada Allah, menjadikan nafsu duniawi itu sebagai tujuan hidup kita, sehingga kita diperbudak oleh nafsu-nafsu duniawi itu, ya. Jangan sampai, ya, itu adalah semuanya adalah tipu daya setan kepada manusia, ya kan? Maka diserukan kepada mereka orang-orang penduduk surga ini, itulah surga yang telah diwariskan, yang diperuntukkan kepada kamu karena apa yang telah kamu, ya, perbuat, yang telah kamu perjuangkan, ya, ya. Jadi bima kuntum ta'malun, ya. Jadi apa saja yang, karena apa yang telah kamu lakukan di dunia, ya. Di dunia apa? Perjuangan hidup dia untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, untuk hidup bersama dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Hidup bersama Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ya, ya, insyaallah. Maka wanada ashabul jannati ashabun nar ang qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo fahal wajadtum ma wa'adaku rabbukum haqqo qalu na'am fa'adana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Dan para penghuni surga itu nanti akan menyeru kepada penghuni neraka, ya, para penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Allah Tuhan kami kepada kami, dan itu benar. Ya. Kami sudah merasakan surga dengan segala macam kenikmatannya. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu juga benar? Maka mereka menjawab benar. Orang-orang penghuni neraka juga menjawab benar bahwa mereka mendapatkan azab yang pedih. Ya, ya. Sebagaimana yang kami sampaikan, ya. Nah, sekarang ini, ya, kita bacakan ayat Al-Quran itu adalah peringatan Allah kepada kita. Ya. Peringatan Allah kepada kita manusia tentang ancaman Allah kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ya kan, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka dia diancam dengan azab neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, yaitu Al-laknatullahi ala zolimin. Yaitu laknat Allah bagi orang-orang yang zolim. Ya. Jadi orang-orang zolim itu adalah orang-orang kafir yang sudah saya sebutkan tadi. Orang-orang yang mengingkari Allah, yang tidak mau bersembah sujud kepada Allah, tidak memuja kepada Allah. Ya. Tapi dia justru menyembah kepada selain Allah, memuja kepada selain Allah. Ya. Nah itu adalah orang yang zolim. Dan itu mereka dilaknat. Ya. Laknat. Ya. Dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dilaknat oleh Allah. Jadi sama dengan iblis, dilaknat Allah juga. Syaitan dilaknat oleh Allah. Ya. Ya. Jadi ini adalah peringatan keras bagi kita. Ya. Jangan sampai kita menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Alladzina yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jadi orang-orang yang zalim itu, orang-orang kafir itu, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu apa? Yaitu orang-orang yang alladzina yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Ya. Dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Maka penting sekali saudaraku yang budiman, Tuhan sadar dimanapun Anda berada, tolong evaluasi diri Anda. Tolong kita evaluasi diri kita. Ya. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang menghalangi orang dari jalan Allah? Ya. Contohnya gimana? Kalau ada orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan kalam Allah, menegakkan Islam di muka bumi, aturan terhadap Allah, kemudian kita, ya, musuhi, kita tangkap, ya, kita penjara, ya kan, dengan alasan apapun juga, alasan ini mengganggu keamanan, ini mengganggu stabilitas, ini mengganggu keamanan, ya, dan sebagainya, ya. Maka itu, ya, itu termasuk kita berarti menghalang-halangi orang tersebut dari jalan Allah. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, para musyrikin Quraisy, ya kan? Mereka menghalangi dakwah Rasulullah, ya, menghalangi dakwah Rasulullah, ya. Dengan apa? Dengan melempar dengan tahi manusia, ya kan? Mohon maaf ya, Rasulullah dilempari dengan tahi manusia, kemudian dilempar batu, ya kan? Dicaci maki, dihina, ya kan? Bahkan Rasulullah juga mau dibunuh, kan gitu. Dibujuk rayu, ya, dibujuk rayu, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang yang menghalangi, ya, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kita muslim, kalau kita muslim apalagi, ya, kita mengaku Islam, tapi justru kita, ya, ya, malah menghalangi orang dari menegakkan kalimat Allah di muka bumi, ya kan. Menegakkan Islam, aturan Allah di muka bumi. Ini jangan sampai, ya. Maka kalau kita seperti itu atas nama apapun, oh, atas nama apapun, ya, dengan dalih apapun, dalih, oh, ini kan kita hidup di zaman sekarang era nasionalisme, era kebangsaan, era jangan sampai punya pemikiran seperti ini, ya, ya, jangan sampai, ya, itu adalah tipu daya setan, ya, tipu daya setan, ya. Maka kalau kita seperti itu, maka kita, ya, bisa kategorikan munafik, ya, munafik jelas, ya. Jadi lahiriah kita muslim tapi hati kita itu membenci Islam. Nah, ini munafik jelas, munafik. Membenci aturan Islam. Itu munafik jelas. Membenci, ya, ayat-ayat Al-Qur'an. Ini munafik jelas, ya. Ya. Makanya jangan sampai, ya. Jangan sampai. Dan memang manusia tidak melihat kemunafikan kita. Tapi Allah mengetahui semua isi hati kita, ya. Ya. Yang kita takutin adalah nanti di akhirat, ya, di alam kubur, kemudian Allah, ya. Kemudian Allah singkap semuanya dan kemudian kita menjadi di apa menjadi orang munafik dan kemudian kita masuk neraka selama-lamanya. Ya, menjadi kerak neraka. Nauzubillah minta jangan sampai ya. Nah ini penting sekali kita mengevaluasi diri kita ya. Kita kembali kepada Allah ya. Jalan keselamatan ya yang benar ya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. Nah, biasanya salah satu tanda paling jelas orang kafir ya, orang munafik, orang musyrik itu adalah mengingkari kehidupan akhirat, yaitu kehidupan akhirat yang telah disampaikan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an ya, yang sudah disampaikan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih ya. Jadi mereka mengingkari kehidupan akhirat sehingga mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Untuk menghadapi kehidupan. Makanya itulah mereka itulah kriteria orang yang zalim, orang yang kafir ya. Dan itu ya, mereka itu diancam dengan khalidin ya. Ya, fi jahannam khalidin ya. Di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, ini adalah suatu peringatan keras ya bagi kita semuanya, siapapun ya Anda, sebab bagaimanapun kedudukan posisi Anda, jabatan Anda ya, ya. Ini terutama kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki pangkat ya, memiliki apa sebagai tokoh ya, status sosialnya sebagai tokoh di masyarakat ya, di suatu suku, suatu bangsa ya. Ini adalah peringatan keras ya. Jangan sampai kita menjual ya akhirat kita ya, kehidupan akhirat dengan duniawi yang sementara ini ya. Kita ya dengan apa? Dengan menghancurkan Islam ya. Ya. Insyaallah demikian ya. Kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya ya, dalam insyaallah ya. Kebenaran hanyalah dari Allah ya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.